ada satu kisah yang catatan bagi saya barangkali, bagus sekali, tentang keluarga di masa Salafus Saleh, bagaimana keluarga mereka memerihara Qiyamul Lail sepanjang malam. Mungkin sudah dengar, ini keluarganya, saya bacakan, Al-Hussein bin Saleh dan saudaranya bersama ibunya. Ini selalu membagi malam itu menjadi tiga di dalam keluarga. Masing-masing bangun malam sepertiga malam. Jadi semalam penuh itu dibagi tiga. Keluarga ini berharap selalu ada yang sholat di malam itu. Ketika ibunya meninggal dunia, Hussein mengambil jatah salat ibunya. Yang biasanya sepertiga, dia mengambil dua per tiga. Ketika saudaranya meninggal, maka dia yang ambil juga jatah saudaranya sehingga dia salat sepanjang malam. Ini sungguh pendidikan yang luar biasa dari seorang ibu dan seorang anak yang pada akhirnya merawat ibadah di malam hari. Itu barangkali ya sedikit catatan. Kemarin di Makassar, ada salah satu kader kita yang pantas untuk saya ceritakan bagaimana menanamkan ibadah di dalam keluarganya. Saya diceritakan kepada Anda bahwa di usia anaknya yang 2 minggu, dia kirim foto ke saya, ini salat subuh pertama bersama anak saya setelah tahajud dipimpin oleh kakaknya yang sudah hafiz Quran kelas 6 SD. Ada yang menarik lagi kemarin, setelah punya bayi 2 bulan, saya datang ke Makassar, dia nginap satu hotel bersama saya. Usai salat subuh berjamaah, kita pulang dengan seloroh sambil tersenyum, dia bilang begini, "Ustaz, yang di rumah itu pasti nyariin tuh, tumben hari ini nggak sholat subuh berjamaah." "Siapa?" "Bayi saya yang 2 bulan. "Memangnya kenapa?" Jadi menjadi kebiasaan kami di rumah, istri saya memandikan anak saya sebelum subuh. Dan kemudian saya yang bawa dia ke masjid untuk sholat subuh berjamaah setiap hari. Bisa dibayangkan nanti besarnya anak ini. Kalau sejak bayi sudah terbiasa sholat berjamaah bersama ayahnya. Itu barangkali yang membuat dia mudah membawa anaknya bisa menghafal Quran dua-duanya. Diajak beriktikaf di masjid pada malam minggu bukan satu masalah. Karena memang sudah dibiasakan oleh ayahnya sejak kecil sholat berjamaah di masjid. Satu lagi yang penting, menanamkan ibadah di rumah. Dia punya kebiasaan memberikan anak uang lebih dari uang jajannya untuk disedekahkan setiap hari mau sekolah. Akan lebih bagus lagi, sudah bersedekah sebelum sampai sekolah. Sebelum sampai sekolah. Nah, hal-hal kecil, hal-hal sederhana ini, kalau sedikit demi sedikit kita lakukan, barangkali akan menjadi hal-hal bagus. Memang anaknya tidak masuk pesantren, tapi yang penting komit terhadap Al-Quran, sehingga bisa menjadi hafizul Quran. Anda sebagai ayah, dan kita semua sebagai ayah, sebetulnya mudah. Ngobrol kemarin di sini sama Ustaz Deden, ayo, yang menghafal Quran kita ngumpul. Dengan satu catatan, jadi kalau pengen punya anak hafiz Quran yang tidak dipaksa dan tidak terpaksa, apa tidak dipaksa dan tidak terpaksa. Jadi buang dulu cara berpikir gak bisa dia punya anak hafiz Quran kalau gak masuk pesantren gitu kan. Terus kalau anak masuk pesantren bapaknya kemana? Padahal ini bisa dijadikan kesempatan anak khatam Quran, kita bapaknya juga bisa khatam Quran. Karenanya majelis saya pada malam hari ini sangat bermakna sekali. Kalau keluar dari ruangan ini, setelah kita membuat tema bagaimana menanamkan semangat beribadah kepada anak-anak di dalam rumah, mulai dari hal-hal kecil itu. Dan ada dua filosofi yang ingin saya tekankan di sini. Pertama, tarbiyah al-aibaliyah, bahasanya begitu kalau dalam disiplin ilmu tarbiyah, atau tarbiyah al-ubudiyah, tapi umumnya tarbiyah al-ibadiyah. Ini menjadi kewajiban setiap orang tua, khususnya ayah, dalam menanamkan lingkungan beribadah di dalam rumah. Dan ingat, anak itu investasi. Kalau nanti kita sebagai orang tua sudah meninggal dunia, kita akan menanti di pintu kuburan. Yang paling kita nantikan di pintu kuburan adalah doa anak kita yang saleh. Tidak ada lagi yang lain. Ilmu yang kita tanamkan kepada anak-anak tentang ibadah, itulah yang akan menerangi kuburan kita semua. Jangan sampai menjadi ayah yang gagal. Jangan sampai menjadi ayah yang tidak menanamkan nilai-nilai Al-Quran, mengajarkan doa kepada anak-anaknya. Betapa meruginya. Bayangkan anak Anda bangun malam, kirain doain bapaknya, gak tanya nonton bola. Duduk di depan TV, nangis, kirain doain ayahnya, ternyata lagi nonton sinetron. Kenapa? Karena ayahnya tidak mengajarkan doa kepada anaknya. Karena ayahnya tidak mengajarkan satu ayat pun pada anak. Na'udzubillah min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi ighfir wa tub 'alayya innaka antat-tawwabur rahim. Semoga kita menjadi ayah yang diberkahi dan ayah yang sukses di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.